melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Aku ingin berdua.